Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul huda huda nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu ayyakum minan nar. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul, yang mana pada pembahasan yang lalu kita dapati beberapa faedah di antara faedah-faedah yang sudah kita baca dan kita dapati di sini. Siapa yang menyebutkan? Apa yang antum tulis dari faedah yang telah lalu? Siapa yang menyebutkan? Zayan, tidak. Kewajiban apa yang Allah wajibkan atas seorang hamba? Apa faedahnya? Enggak ada nyatat. Apa kewajiban yang Allah wajibkan? Ada dicatat? Ada. Apa? Ma'rifatu din. Mempelajari agama. Kewajiban yang pertama Allah wajibkan atas seorang hamba. Nah, apa faedahnya dengan mempelajari agama? Siapa yang menyebutkan? Azki. Dengan seorang mempelajari agama, apa faedahnya? Mempelajari agama dan mengamalkan agama adalah sebab seorang akan dimasukkan ke jannah. Sebaliknya, kalau dia jahil akan dia tidak tahu, enggak paham, tidak mau mempelajari agama atau menyia-nyiakannya, akan menyebabkan dia masuk ke dalam nar. Dikatakan oleh Syekh di sini bahwasannya al-qasasu junudullah. Kisah itu adalah tentaranya Allah. Siapa yang menyebutkan? Idris. Indak. Kisah itu adalah junudullah. Maksudnya apa? Untuk membantah apa? Gak biasa-biasanya ditanya kan? Biar perhatian dia kalau ditanya. Nah, ditanya-tanya lewat gitu aja. Kenapa Muhammad? Mufli. Hah? Dikatakan bahwasannya al-qasasu junudullah. Maksudnya apa? Sebagai dalil yang tidak terbantahkan bagi orang yang menentang. Kalau di sana ada orang mu'anid menentang, sampaikan tentang kisah. Nah. Kemudian huda, ya, yang Allah janjikan kepada Adam dan anak keturunannya. Apa itu? Hidayah yang Allah janjikan kepada Adam dan anak keturunan apa? Hah? Dengan diutusnya Rasul. Nah, diutusnya Rasul. Nah. Iya, kita lanjutkan, diperhatikan di murojaah. Yang pegang kitab buka halaman 9. Halaman 9. Qala mu'alif rahimallah. Kita sampai. Fahris ya Abdullah ala ma'rifati hadzal habli alladhi bainallah wa baina ibadihi. Fahris, bersungguh-sunggulah wahai hamba-hamba Allah untuk mempelajari tali yang menghubungkan antara Allah dan hamba-hambanya. Alladhi manis tamsaka bihi salima. Siapa yang berpegang dengan tali tersebut, penghubung tersebut, dia akan selamat. Wa man dayya'ahu atiba. Dan siapa yang menyia-nyiakan, maka dia akan binasa, akan sengsara. Yakni apa? Penghubung tali, yakni agama yang dibawa oleh para rasul, bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Karena apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berikan kepada seluruh hambanya langsung kasih tahu, enggak. Allah pilih dari kalangan rasul untuk menyampaikan, ini yang diinginkan oleh Allah, ini agama Allah. Sehingga apa yang dibawa oleh rasul dari agama, dari bimbingan kepada umat, ya, kita disuruh bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Karena dengan itu, ya, seorang hamba akan mengetahui, akan mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah. Nah. Dan siapa yang berada di atas agama yang dibawa oleh Rasul, dia akan selamat. Adapun orang yang menyia-nyiakan, enggak mau, dia akan binasa. Fahris ala ma'rifati ma jara li abika Adam wa aduika iblis. Dan juga pelajari apa yang terjadi terhadap Adam, bapakmu Adam alaihissalam, dan musuh kalian iblis laknatullah alaih. Pelajari, cari keterangan-keterangannya. Wa ma jaro lin Nuh wa qaumih, juga apa yang terjadi pada Nuh dan kaumnya, apa yang menyebabkan dibinasakan kaumnya Nuh alaihissalam. Apa sebab? Apa yang didakwahkan oleh Nuh alaihissalam kepada kaumnya? Pelajari. Wa Hud wa qaumi, wa Saleh wa qaumi, wa Ibrahim wa qaumi, wa Lut wa qaumi, wa Musa wa qaumi, wa Isa wa qaumi, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qaumi. Naam. Itu semua disuruh kita, diperintahkan kita untuk ya mempelajari. Naam. Baca sejarah. Baca kisah-kisah. Sejarah dan kisah ini bukan sekedar ya perkara yang sekedar hanya perlu untuk kita tahu aja. Bukan. Tapi kita ambil pelajaran dari sejarah, dari keterangan yang ada di dalam kisah dan sejarah mereka. Pelajaran apa yang bisa diambil dari orang-orang yang terdahulu, yang mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah? Jangan sampai kita terjatuh. Wa'rif ma qassahu ahlul ilmi min akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumi. Dan pelajari pula apa yang dikisahkan oleh ahlul ilmi tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Coba baca sejarah apa yang terjadi, yang dikisahkan dari sejarah tersebut yang terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya. Wa ma jaro lahu ma'ahu fil Makkah, dan apa yang terjadi terhadap beliau dan kaumnya ketika berada di Makkah. Demikian pula wa ma jaro lahu fil Madinah, apa yang terjadi ketika ya di Madinah. Nah, pelajari semua itu. Nah, pelajari dan ambil ibroh pelajaran yang ada di dalamnya. Wa'rif ma qassa ulama an ashabil ahwalihim wa a'malihim an ashabihi wa ahwalihim wa a'malihim, dan pelajari kata beliau apa yang dikisahkan oleh ulama tentang sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan mereka, bagaimana amalan-amalan mereka, pelajari semua itu. Nah, ini intinya. Untuk apa kita disuruh mempelajari? La'allaka an ta'rifal Islam wal kufra, supaya kalian mengetahui, kalian paham Islam yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian juga kenal, kalian tahu kekufuran-kekufuran yang itu ya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah faedah disuruh kita untuk mempelajari kisah-kisah, membaca kisah-kisah sejarah. Naam. Orang-orang terdahulu sampai sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, pelajari. Naam. Fa innal islama al-yauma gharibun, karena Islam pada hari ini asing. Islam pada hari ini gharib, asing. Nah. Wa aktsarun nasi la yumayyizu bainahu wa bainal kufri. Naam, banyak dari manusia yang enggak bisa membedakan antara keislaman dan kekafiran banyak. Asing. Ketika disebutkan Islam yang benar itu seperti ini, asing di sisi dia. Nah, karena Islam sudah beragam. Nah, ini pentingnya kita belajar sejarah. Bagaimana Islam yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana Islam yang didakwahkan oleh Nabi, Islam yang benar itu bagaimana? Karena jauh-jauh hari Nabi sudah mengatakan bahwasannya Islam itu terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Yang satu itu bagaimana? Apa yang saya berada di atasnya dan para sahabat. Islam yang dibawa oleh Nabi dan diamalkan juga oleh para sahabat. Sahabat langsung belajar sama Nabi. Itu Islam yang benar. Nah, kalau sekarang ya, ketika dikatakan ini ajaran Islam, Islam yang bagaimana? Islam menurut siapa? Nah, ada di antara mereka yang mengatakan, ya saya Islam, Islam, Islam. Tapi disuruh sholat, saya gak sholat. Saya tingkatannya sudah hakikat. Kamu itu tingkatannya masih rendah, jadi masih sholat. Banyak ya yang demikian ini. Mengaku Islam, tapi tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Kalau seorang belajar sirah sejarah, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai detik-detik mau meninggalnya, beliau masih sholat. Beliau masih sholat. Bagaimana kisah ketika beliau sedang sakit parah? Ketika itu sudah beliau hendak melakukan sholat apa? Subuh. Saking parahnya sakit beliau, beliau pingsan. Nah, Abu Bakar disuruh mengimami. Sampai seperti itu pingsan lagi. Setelah sadar dari pingsannya, beliau berwudu. Kembali mau sholat pingsan lagi. Tapi enggak orang ada dari orang-orang yang mengaku Islam, kalau disuruh sholat, ya saya sudah beban syariatnya sudah enggak ada lagi sama saya. Baca sejarah. Umar ibn Khattab ketika ditikam masih sholat. Nah, dengan sakit yang parah seperti itu masih sholat. Gak ada terus dihapuskan. Nah. Di antara mereka juga ada yang mengatakan Islam, Islam. Tapi apa? Menghalalkan yang haram. Minum minuman khamar, minuman keras. Kalau ini masuk ke mulut saya, yang kamu lihat itu khamar. Ketika masuk ke mulut saya, itu jadi air putih. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi mengatakan ini ajaran Islam, ini ajaran Islam. Ternyata ya gak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan apa yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Syekh di situ, la'allaka an ta'rifal Islam wal kufra. Supaya kamu tahu paham Islam yang benar yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana? Dan kekafiran. Ya. Dan kekafiran. Nah, karena Islam pada waktu ini kata beliau gharibun waqtarun nas la yumayyizu bainahu wa bainal kufri wa dzalika huwal halakul ladzi la yurja ma'ahu falah. Inilah kebinasaan, kehancuran yang enggak diharapkan lagi kemenangan padanya. Kalau sudah seperti itu keadaannya, ini merupakan kehancuran. Maka Penting belajar sejarah. Sekali lagi, penting belajar sejarah. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-qasasu junudullah. Naam. Wa amma kisatu Adam wa Iblis fala ziyadata ala ma dzakarallah fi kitabih. Adapun kisah tentang Adam dan Iblis tidak ada tambahan, tidak lebih dari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu tidak lebih dari itu tentang kisah Adam dan Iblis. Nah. Walakin kisatu dzurriyyati fa awwalu dzalika annallaha akhrajahum min sulbihi amtala dzarri. Naam. Akan tetapi kisah dzurriyahnya, kisah tentang anak keturunan Adam, ini yang harus kita dalami, kita pelajari dengan dalam. Bagaimana kisah dzurriyah anak keturunan Adam? Karena di sana banyak kejadian-kejadian setelahnya. Permasalahan-permasalahan yang sangat banyak kali. Naam. Fa awwalu dzalik, yang pertama dari kisah itu, annallaha akhrajahum min sulbihi amtsala dzarrah. Bahwasannya Allah mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang rusuknya. Allah keluarkan anak keturunan Adam dari tulang rusuknya seperti debu. Yaitu sangat banyak. Banyak sekali. Nah. Kemudian wa akhadha alaihimul uhuda alla yusyriku bihi syai'a. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada mereka anak keturunan Adam, alla yusyriku bihi syai'a, agar mereka tidak menyekutukan Allah. Diambil janji. Naam. Allah katakan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada Bani Adam dari punggung-punggung mereka, dari anak keturunan mereka. Naam. Dan mereka bersaksi atas diri-diri mereka, alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka katakan, qalu bala, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Bala syahidna, kami bersaksi. Diambil sumpah, diambil janji sebelum kita dilahirkan lagi di dunia ini. Masih dalam rahim ibu. Dari air yang masih diolah. Naam. Sudah diambil janji oleh Allah. Bersumpah. Nah, bukankah aku adalah Rabb kalian? Ya. Nah. Namun, ternyata ketika dilahirkan di dunia ini, lupa mereka. Ada yang menyembah kepada patung. Ada yang menyembah batu. Ada yang menyembah pohon, laut. Ada yang gak percaya sama Tuhan. Ada yang gak percaya sama adanya pencipta. Nah. Demikianlah kondisi-kondisi keadaan. Dzurriyah Adam. Anak keturunannya Adam. Yang mana semua ini perlu untuk kita ketahui dan pelajari. Nah. Wa ra'a fihimul anbiya mithla suruj, dan Allah memperlihatkan kepada Adam anak keturunannya Ya, Allah izinkan untuk melihat anak keturunannya. Ketika Nabi Adam, ya, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah izinkan untuk melihat ini anak keturunanmu nanti. Nah. Dan di antara anak keturunan Adam ada dari kalangan nabi, yang mana mereka kondisinya mitlus suruj, terang, bercahaya. Wa ra'a fihim rajulan min anwarihim, di antara ya mereka dari kalangan nabi itu ada yang paling terang ternyata. Jadi anak keturunan Adam dinampakkan, diperlihatkan anak keturunannya. Di antara mereka ada dari kalangan nabi, yang mana dilihat terang keadaannya. Namun di antara mereka ada yang paling terang ternyata. Fasa'alahu anhu, maka Adam bertanya, siapa itu? Siapa itu kok paling terang? Maka fa'lamuhu annahu Daud, dikasih tahu, diberitahu oleh Allah bahwasannya itu Daud alaihissalam, Nabi Daud. Naam. Yang cahayanya paling terang. Faqala kam umruh? Berapa umurnya? Nah, Adam nanya lagi. Ya Allah, kalau demikian berapa umurnya? Lihat. Sampai umur juga Allah beritahu kepada Adam. Ya. Anak keturunannya, umurnya Allah beritahu. Nah. Ketika Adam bertanya, berapa umurnya? Qala situna sanah. Umurnya dia hidup di bumi ini berapa? 60 tahun. Qala wahabtu lahu min umri 40 sanah. Kalau demikian ya Allah, aku beri umurku kepada Adam 40 tahun. 40 ditambah 60 ditambah 40 jadi berapa, Hanif? 60 ditambah 40 jadi berapa, Hanif? Jadi 100. Iya. Nah, Dalam riwayat lain dikatakan bahwasannya dialog Adam dengan Allah, Allah katakan ya bisa kecuali kamu berikan umurmu. Akhirnya Adam memberikan umurnya kepada Daud, ya, dikasih 40 tahun jadinya 100 tahun. Naam. Wa kana umru Adam 1000 sanah. Naam. Dan adalah umurnya Adam itu 1000 tahun. Umurnya Adam 1000 tahun. Diberikan kepada Daud 40 tahun. Sisa berapa, Hilmi? 600 tahun. 1000 dikurang 40. Jadi 600. Banyak sekali. Hilmi lagi. Hilmi Fares, satu lagi Hilmi Anjatan. Ha? Berapa? Umurnya Adam itu 1000. Dikasih ke Daud 40. 1000 dikurang 40 berapa? Hah? 960. Iya, gitu tadi mau bilang ya, tapi lupa. Iya. Ya. Nah. Wa ra'a fihimul a'ma wal abrasa wal mubtala. Qala ya Rabbi lima la sawaita bainahum. Qala inni uhibbu an Ushkar. Naam. Kemudian, ya, Adam melihat dari anak keturunannya itu ada yang buta, ada yang kena sakit kusta, ada yang tertimpa musibah, bala. Kata Adam, qala ya Rabbi, wahai Rabbu, lima la sawaita bainahum. Kenapa engkau tidak menyamakan, sama ratakan anak keturunanku? Karena di sana ada yang ternyata buta, ada yang apa lagi? Botak, ada lagi cacat, ada lagi macam-macam, ya kan? Nah, kenapa enggak disamakan wahai Allah? Apa kata Allah? Ya. Qala inni uhibbu an ushkar, aku ini cinta, aku suka kalau hamba-hambaku itu bersyukur kepadaku. Jadi Allah itu mau mengajari kita, ketika kita diberikan kesempurnaan penciptaan, ya, kita itu bersyukur. Ketika kita melihat di sana ada yang cacat, ada yang enggak sempurna, ini bukan gagal produk. Bukan. Kita disuruh bersyukur. Kalau di sana ternyata ada yang cacat, ada yang buta, ada yang belang, disuruh bersabar. Itu semuanya baik. Semuanya baik. Nah, bukan tanda ini Allah enggak menginginkan makhluk ini, bukan. Kita disuruh ketika diberi kesempurnaan kita bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur. Allah cinta kepada kita. Tanda syukur kita, ya, kita beribadah kepada Allah. Kita melakukan amalan ketaatan. Ketika Allah berikan kita tangan, tangan yang sempurna, kita gunakan untuk yang hal-hal yang bermanfaat. Ini tanda syukur dia kepada Allah dengan diberinya tangan. Diberikan kaki, kaki yang sempurna, dia bersyukur kepada Allah. Dia gunakan untuk melangkah ke hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Diberikan lisan, lidah. Tanda seorang bersyukur kepada Allah, dia ucapkan dengan ucapan yang baik, bukan lidahnya diumbar. Yang penting apa yang ada di dalam hatinya seenaknya sendiri dia keluarkan. Gak memikirkan kira-kira ini menyinggung orang, ini menyakiti perasaan orang, ini ucapan pantas atau enggak. Tanda seorang syukur, ya, dia gunakan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang sesuatu yang ya mungkin dia tidak sempurna dalam penciptaannya, dia sabar, jangan mengeluh. Jangan dia kemudian ya berucap berkata dengan perkataan yang seakan-akan dia enggak ridho kepada Allah. Dia sabar. Naam. Karena Allah uhibbu an ushkar. Allah cinta untuk disyukuri. Falamma madha min umri Adam alf sanah ila arba'ina atahul malakul maut. Ketika umur Adam sudah mencapai ya 1000 kurang 40. Berapa tadi 1000 kurang 40? 960. Ketika umur Adam sudah mencapai 960, 1000 kurang 40, atahul malakul maut, maka malaikat maut datang kepada Adam. Ya, tiba saatnya Adam ya diwafatkan. Faqala, maka Adam katakan, innahu bakiya min umri arba'una sana. Bukankah masih tersisa umurku itu 40 tahun? bilang kepada malaikat, bukankah umurku itu masih tersisa 40 tahun? Faqala innaka wahabtaha libnika Daud. Maka dijawab, ya, diingatkan Adam. Adam diingatkan bahwasannya umurmu itu sudah diberikan kepada nanti untuk anak keturunanmu nanti. Nanti diberikan kepada Daud. Berapa? 40 tahun. Fanasya Adam, fanasya dzurriyyatahu. Maka Adam lupa, anak keturunannya juga lupa. Wajahada Adam, wajahat dzurriyyatuhu. Naam. Dan Adam mendebat, anak keturunannya juga suka mendebat. Yang enggak jauh dari ya kakek moyangnya. Naam. Wallah ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan insyaallah lebih dan kurangnya. Kalau di sana ada kesalahan dan keliruan, mohon diluruskan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk di murojaah. Wallah ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum.